tepuk tangannya untuk kehadiran Gus Miftah. Coba diatur yang di atas panggung. Itu kasih jalan untuk yang mau syahadat malam hari ini dari Jerman. Mikir untuk maju mawon benera untuk bikin untuk mikir gini wae. Agak pergi mawon, agak pergi. Ye, seneng buri, matur nuwun, ye. Coba ditata yang rapi. Bunda sini saya, sama Mbak Vivit sini, sini. Sini dulu enggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Watub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala ta'ala inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil qadu wa tanfariju wa nafasim biya ala Nabi Muhammad. Coba santri ambil kursi satu ditaruh sana untuk Ibu Hajah Narti Rusdi. Ambil kursi satu di sana, satu. Di situ ada kursi, ambil sana bawa satu. Mana? Kursi-kursi ruang tamu yang kecil itu loh. Alan ambil sana. Santri-santri sana. Untuk Ibu. Udah ngerti kursi ra? Dingklik-dingklik. Alhamdulillah nggih, mun dangu mujadah ora ketekan wong kentir nggih. Alhamdulillah. Makanya kula niku sing paling seneng saking lagune Cak Dikin mung siji. Cinta tak terpisahkan. Niku sing apik pepe Cak lagune Cak. Lagu mung kaya piye kaya Jodeno gandolane ati. Refe. Tresno iki dudu mung dolanan. Teku iki aja nggo dolanan. Mergo teku sagede kentongan. Sing tak jaluk aja mung pacaran. Nanging ayo rabi sing tenanan. Ngono ora gonta-ganti bojo ae kowe. Wah, nggih tiyan kok beda-beda nggih. Enten sing wong ngentir senengane lungguh ya enak. Ana wong ngentir ngadeg matamu. Bapak Ibu rahimakumullah, dalu menika seperti tahun kemarin pengajian malam Ahad Pahing sing dibahas kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalu menika jenengan kabeh kula ajak ngaji babakan babul ikhlas. Babakan ikhlas. Ikhlas niku sak tenane pripun? Dalu menika ajeng kula bahas. Matur nuwun awet rawuhipun. Ngapunten sing ning mburi ra kebagian kursi, ra kebagian kloso, ora kebagian konsumsi sampai sing teng wingking teng pojok mriku subhanallah jamaah little body. Napa niku little body silite gatel kelebon wedi. Dongake muga-muga pondoke tanahe iso tambah. Amin. Muga-muga jenengan tindak mriki mergo bener-bener niat mujahadah kanthi istiqomah. Ora mergo pondoke viral gara-gara Deddy Corbuzier. Amin Allahumma amin. Insyaallah lan jenengan takon Abah kapan Mas Deddy rawuh mujahadah. Kula gendake bulan Oktober benjang pas ulang tahun mujahadah Mas Deddy Corbuzier insyaallah tindak teng pondok. Amin Allahumma amin. Didongake saniki nembe latihan ikra. Dadi wonge gedhe dhuwur botak pisan. Lah niki nembe latihan ikra. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Mas Deddy sudah sunat apa belum? Insyaallah sampun sunat. Mun kula takokke wingi teng Jakarta, "Bro, kamu sudah sunat apa belum?" Dia jawab, "Kalau saya jawab nanti Gus Miftah enggak percaya." Terus bagaimana supaya saya percaya? Tolong dilihat sendiri. Lah kula jawab, "Lah tak delok aku percaya, tapi bagaimana orang Indonesia enggak percaya?" Dia tanya sama saya, "Bagaimana supaya orang Indonesia percaya kalau saya sudah sunat?" "Gampang, Bro. Saya foto, saya posting di Instagram." Nah ibu-ibu langsung bengok, wow. Maka nyuwun sewu mudah-mudahan bludake jamaah dalu menika merupakan tanaman ikhlas yang selama ini kita tanam sehingga semakin lama jamaahnya semakin banyak dan semakin banyak yang mendapatkan keberkahan dan kemanfaatannya. Amin Allahumma amin. Dari dulu kula sering ditakoni karo wartawan, apakah pernah punya keinginan Gus Miftah itu jadi orang terkenal? Enggak. Butuh kula mbiyen niku mung siji, piye carane nyukupi anak bojo. Soale nopo? Semuanya berangkat dari rekoso. Maka Bapak Ibu, lak jenengan mun ngerti kula lawas, kudune ngerti perjuangane Gus Miftah. Kula tahun 2000 niku nuwun sewu, tahun 2007 niku tasik pengajian kentekan bensin. Kale panitiane di PHP. Ketoke disangoni Bruno isine surat ucapan terima kasih. Niku tahu kula rasake. Mila umpama sakniki jenengan melu kula sampun dangu, muga-muga pertemuan kita tidak hanya di dunia tapi sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada banyak orang bertanya, Gus Miftah aktivitasnya padat, mbok enggak usah poso. Kenapa Gus Miftah kok tasik poso Dawud? Sedina poso, sedina mboten. Sampai dina niki wau kula tasik poso. Dan insyaallah kula gadah tekad muga-muga poso kula niku istiqomah nganti kula mati. Amin. Kula mbayangke ngeten, wong niku poso abape mambu mawon disenengi karo Gusti Allah. Ndah apa kula matine pas poso. Niku lak nyuwun sewu akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Maka ketika saya ditanya, napa to Gus kok dadak poso terus? Poso Dawud, sehari puasa sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan wingi kula nggih Dawud. Mboten. Masa Ramadan kok Dawud. Jawabannya sebenarnya sederhana. Umpama kula niku dianggap wong sukses, kok sing sukses mung kula dhewe, kula isin karo pangeran. Mila kula pengin ngajak sinten mawon sing nate ngaji karo Gus Miftah, insyaallah bareng-bareng mendapatkan kesuksesannya. Amin. Sinten mawon sing melu mujadah malam Ahad Pahing, setiap saat kula dongake, ya Allah kagem mujadah malam Ahad Pahing dzikrul ghafilin lan sedaya jamaahipun mugi panjenengan paring istiqomah. Sinten kemawon ingkang derek jenengan rampungke masalahe. Sinten kemawon ingkang derek jenengan angkat penyakite. Sinten mawon ingkang derek jenengan kabulke hajate. Yen rumah tanggane bubrah mangbahagiakan rumah tanggane. Sing ekonomine berantakan manggampangke ekonomi. Sing randang oleh jodoh menggampang ke jodoh nih. Sing pun berjodoh mengtambahi bojo nih. Niku masuk sing iso ngono mung cak dikin tok. Tapi saat ini nyuwun saya umpun jenengan ngedep ke teng cak dikin umpun ngayu kaya ngopo ora bakal cak dikin iso ngaceng saat ini. Nah, soalnya nopo dia penyakit gula kok ngopo mbak takono bojone nyimut gue ya re ora iso tanduk ora iso masuk baiko ora iso paling pol taleni karet tekuk tekuk loro taleni karet lho lalu menikah saat dari ngaji awake dhewe ketekan tamu warga Indonesia yang sudah menjadi warga negara Jerman. Dan alhamdulillah sore wau kula niku bareng ngislamke Mas Dedi hampir tiap hari mengislamkan orang. Beberapa waktu yang lalu saking Australia sapa jenenge An Seko sapa jenenge Scott Scott Doni Scott Stor apa angelmen jenenge oh Scott Anthony Dori. Namanya Scott Anthony Dori. Dia datang ke sini, saya pengen masuk Islam. Saya lihat YouTube-nya Gus Miftah, saya tertarik untuk masuk Islam. Kulo pengajian teng Cikarang, baru pulang dari Taiwan, naik panggung, ada pemuda datang. Tak pikir aja ngamuk. Areng apa kowe? Kulo pengen mlebu Islam. Oh, tak pikir jak gelut aku ngono. Akhirnya kula alhamdulillah syahadat. Tadi sore juga sama tamu banyak. Alhamdulillah ada ibu-ibu datang. Gus, tolong saya tuntun syahadat. Dan malam hari ini ngerti kula sami saking media sosial, saking YouTube, akhirnya beliau memberanikan DM saya. Kowe wong desa ora ngerti DM ki apa. Ora sama mikir. Jadi kelingan, kalau kali Mas Dedi niku ditawari ada program TV dikontrak 2 tahun eksklusif bikin acara ngaji bersama DM Dedi Miftah. Tapi nyuwun saya harus syuting di Jakarta 2 tahun. Jadi setiap hari di sana nggak bisa pengajian kemana-mana. Begitu aja kulo tanda tangan ini kulo tolak, mboten. Saya nggak usah TV, nggak usah kontrak-kontrakan. Mesake jadwal wong desa sing wis kadung ngundang kulo ngaji, nggih. Jadi kontrak TV langsung kula tinggalke pun mboten usah. Kula luwih seneng daripada ning TV ketemu artis ayu-ayu mending wong desa kaya wong Groso, wong Bantul. kaya wong kulon progo ngene Mas Susilo mau jamaahe ngono-ngono ki Mas. Ora kudu ayu, tungkake mletek-mletek ngene wis ra apa-apa. Alhamdulillah. Pala kabar sing kula trima mboten mboten namung program DM tok Gus. Apa? DMD. Apa kuwi? Dadi komisar Miftah karo digeno. Aku keisin aku. Biasa wong kilar pe mati omongane ngomyang. Hadir nuwun Cak Digen. Mbak Vivin sini Mbak Vivin sama Bunda sini. Beliau ini sudah warga negara asing, warga negara Jerman tinggal di Hamburg. Napa Bu? Napa-napa? Cangkemmu, cangkemmu. Ora iso ngomong Hamburg. Duduk sini-sini Mbak sini. Nggih. Nggih. Mohon disaksikan beliau dari Jerman, Ustaz diambil yang bagus. Niki alhamdulillah nggih, sing teng mburi nika nyuwun sewu. Insyaallah sing teng mburi kono mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar mujahadah nggih. Ampun. Nggih. Kula ajeng nonton beliaunya ini nama dikasih mic dong. Dikasih mic. Monggo Mbak, Mbak. Niki mic-nya. Nama komplitnya siapa, Mbak? Nama saya Vivian Gernan. Siapa? Vivian Gernan. Wiwin Gernan. Gernan. Oh, Gernan. Wilo, cangkemmu rasa melu melu raiso. Oh, jermu suti yempai nempai jok. Harap Wiwin Gernan. Panggilannya Mbak Wiwin. Yeah. Yeah. Di Jerman sudah berapa tahun? Kira-kira 29 tahun. Insyaallah. Menetap. Kalau jadi warga negara asing sudah berapa tahun? Maaf saya belum, oh, karena belum. Ibu saya masih hidup, jadi saya nggak bisa. Bukan karena saya harus mirawiri ke. Oh nggak mau jadi WNA dulu. Belum. Pokoknya belum. NKRI harga mati ya. Sama dengan ini prinsip mas-mas di sini, janda harga mati. Mbak Wiwin tertarik masuk Islam karena apa, Mbak? Dari awalnya. Awalnya kematian. Mm-mm. Terakhir saya selalu memikirkan kematian. Mm-mm. Waktu puasa, jadi saya selalu ikut ngaji. Kalau enggak ikut Gusmus sama penjenengan, ya terus selalu mikir, terus nanti kematiku itu gimana? Saya harus gimana, upacaranya gimana, anakku gimana. Sebelumnya agamanya apa? Karena saya, ibu saya gak pernah, orang tua gak pernah ngajarin jadi. Oh, wih dadi wong tua rungok no kubengmu. Deh, apapun agama yang kemarin, alhamdulillah Mbak Wiwin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang begini Mbak Wiwin, banyak orang mengejar hidayah tapi gak dikasih sama Allah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW memintakan hidayah untuk pamannya sampai nangis-nangis, Allah belum berkenan ngasih. Begitu Kanjeng Nabi bersedih, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu gak usah nangis. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Dan hari ini kita saksikan alhamdulillahirrabbilalamin, saudara kita yang tinggal di Jerman menjemput hidayahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melalui mujahadah jenengan akan kita saksikan beliau bersahadat. Alhamdulillah. Saya tidak pernah memaksa siapapun. Maka untuk semua orang-orang yang mendengarkan ini, Miftah tidak pernah memaksa orang lain untuk pindah kepada agama Islam. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Maka Mbak Wiwin enggak ada yang memaksa nggih? Tidak ada yang memaksa. Berangkat dari hati nurani. Saya terus terang melalui Instagram inbox beliau. Saya bertanya, "Mbok saya itu diislamkan itu betul tidak?" Yeah. Jadi yang DM itu yang saya tanggapi cuma tiga. Satu, orang mau pindah agama. Dua, kalau ada orang sakit minta doa walaupun cuma amin tok. atau ketika mereka yang mau mondok nakal pengen tobat. Kalau yang lain-lain enggak, apalagi sing DM janda. Bon, disaksaini bareng-bareng, kula ajeng nonton Mbak Wiwin Girnan untuk membaca dua kalimat syahadat. Nggih. Semua jenengan menjadi saksi, malam hari ini akan ada orang yang terlahir kembali. Karena setelah masuk Islam, semua dosanya kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila, setelah nanti beliau membaca syahadat, beliau yang paling suci di antara kita semuanya. Alhamdulillah. Mila, kowe mumpung ana wong suci, kowe langsung njeluk donga. Mbak, aku dongake ya kok rabi meneh. Langsung gua jul mayane ngurimu. Nah, Mbak Iwin, semuanya disaksikan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa-bisa bismillah belum? Enggak harus mengikuti. Ikuti apa yang saya lafalkan. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Lillallah. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Muhammad. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ditunggangi Mbak Wiwin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubaha binuril iman. Allahumma nawwir qulubaha binuril islam. Allahumma nawwir qulubaha binuril ihsan. Allahumma nawwir qulubaha binuril quran. Allahumma nawwir qulubaha binuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubaha binuri hidayatika kama nawartal ardhu binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bunda dipeluk dong sahabat barunya. Masya Allah. Masa yang meluk Abah? Bunda aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Betapa bahagianya kita bisa menyaksikan saudara baru kita dalam iman. Amin Allahumma. Amin. Maka saya pesan apa lagi? Ada dua lagi. Oh ya, sekali yang dua kesini, yang dua. Alhamdulillah, banjir hidayah malam hari ini ya Allah. Alhamdulillah. Enggak Mbak Wiwin agak ke belakang sama Mbak Maya sini. Enggak apa yang satu sini. Mari Mbak, sama Masnya. Alhamdulillah ya Allah. Allah. Mari sini Mas. Yang cowok sini, yang cewek sini enggak apa-apa. Mic-nya satu lagi, Mas Randy, ada enggak? Ali masnya, mas siapa namanya? Simon. Pakai mic aja mas Simon. Simon. Mas Simon siapa namanya? Simon Dio. Simon Dio. Simon Dio. Okay. Niku nggih Simon niki. Simon Cong. Okay. Coba micnya satu lagi untuk mbaknya. Ini tadi barengan apa sendiri-sendiri? Oh sendiri. Mas Simon dari mana Mas Simon? Dari Kediri Pak. Dari Kediri. Yeah. Tadi tahu sini dari mana? Tadi sama istri. Oh, sama istri. Iya sama apa? Mas Ujang. Mas Ujang sudah yeah. Lama nganu ngikuti Gus Muntah di Instagram atau di YouTube? Sudah lama. Alhamdulillah. Kalau ini Mbak siapa? Kiki. Mbak Kiki siapa namanya? Kiki saja. Kiki tanpa L ya. Mbak Kiki, Aki kasihnya mana Mbak? Jogja. Jogja, Jogja ini pun di? Kalasan. Oh Kalasan, oke. Tonggo dewe. Tepuk tangan untuk Mbak Kiki dan Mas Simon, Masya Allah. Ya Allah. Kiki tanpa L, umpam mau nganggu L aku ya melu mangan. Cangkem mungkin. Jadi Bapak Ibu, demi Allah ya. Setiap kali ada orang masuk Islam, niku Gus Miftah rasane pengen nangis. Soale nyuwun sewu. Betapa indahnya kemudian mereka-mereka ini menjemput hidayahnya Allah. Saya tidak pernah kenal Mas Simon sebelumnya. Saya tidak pernah kenal dengan Mbak Kiki sebelumnya nggih. Artinya wallah saya tidak pernah mau memaksa apapun untuk pindah ke dalam agama Islam. Mas Simon saya kasih tahu, Mbak Kiki saya kasih tahu. Seminggu sebelum Mas Deddy Corbuzier itu kesini, dia telepon saya, bro, jam 2 malam, bro, saya pengen masuk Islam, jam 2 malam, setelah lebaran, saya mau masuk Islam, tolong saya dibimbing. Apa jawaban Gus Miftah? Jangan, kamu gak usah masuk Islam. Dia kaget. Kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Verguso, berat. Cukup aku saja. Karena saya gak mau ada orang masuk Islam main-main. Dan ini terbukti beliau-beliau ini Masya Allah. Tanpa kenal saya sebelumnya, beliau hanya mengikuti di YouTube, di Instagram. Yang kata anak-anak Korea, Gus Miftah itu wali YouTube. Katanya. Karena anak-anak Korea itu hiburannya, terutama para teman-teman TKI, TKI, TKW itu, kalau di rumah tangga nggak punya teman, hiburannya cuma melihat Gus Miftah di YouTube. Alhamdulillah. Maka malam hari ini saya Mas Simon Dion sama Mbak Kiki. Kiki, pakai mic Mbak. Aurelia Clara Kiki Trisnawati Estiadi. Waduh, mumet ndasku. Mbak Aurelia Kiki ya, insyaallah. Mas Simon umurnya usianya berapa? Saya 42 jalan. 40? 42 jalan. 42. Mbak Kiki? 36. 36. Iya. Yeah. Yeah. Lah dikin rasa takon kada luar saja aku ya. Langsung jenengan berdua nanti mengikuti yang Gus Miftah lafalkan nggih, seperti sama Mbak Vivi, Mbak Win dari Jerman tadi itu. Kalau mbaknya yang ini yang tadi sudah syahadat jam 5. Mbaknya berdiri sebentar. Nah, berdiri. Ini beliau dari Jalan Kaliurang. Ini tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalau Mas Simon kok tahu-tahu tertarik masuk Islam, kenapa Mas Simon? Coba biar teman-teman ini tambah yakin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motivasi saya masuk Islam karena suaranya wabik yang ngebas. Kayak aku lo ngentut nih. Motivasinya apa Mas Simon? Saya kagum dengan ajaran Islam yang sering saya ikuti lewat mengikuti Mas Gus Miftah. Saya juga sangat kagum dengan amal ibadahnya kaum Islam, karena begitu kusuk untuk menjalankan Allah sholat 5 waktu, untuk menjalankan amal, untuk menjalankan satu ajaran dari Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau lihat YouTube-nya Gus, ringan, sederhana, gampang dipahami gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Makanya saya bilang gini sama Mbak Wiwin, Mbak Kiki, sama Mas Simon. Ketika saya ditanya sama Dedi, ketika dia yakin masuk Islam, apa yang harus saya lakukan? Saya jawab sama Dedi, ini juga pesan saya untuk kalian yang baru masuk Islam malam hari ini, saudara-saudara saya. Saya bilang, bro, besok wajah Islammu itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu akan penuh kemarahan. Kalau pintu masuknya itu keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya lebay, ya Islammu lebay. Jamaah. Lebay. Alhamdulillah. Pintu masuknya itu ramah, maka Islamnya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Maka kemudian Mas Deddy bilang, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah dan menyenangkan, this is you. Jawabannya adalah kamu, kata Mas Deddy. Saya tanya, why? Kenapa bro? Karena Islam itu menyenangkan. enggak menakut-nakuti siapapun, bahkan menghormati siapapun yang beragama lain. Saya hormat dengan tetangga saya Kristiani, saya hormat dengan tetangga saya Katolik, saya menghormati orang-orang Kristen, Hindu, Buddha, Dharma, Gandol, Gandule, Mbah Dharma, semuanya saya hormati. Karena walaupun mereka bukan saudara kita seiman, tetapi mereka saudara kita sebangsa dan setanah air. Betul? Ini satu lagi. Nggih, alhamdulillah ya Allah. Senang banget kula dalu menika. Kula mriki sekalian nggih Mas Simon nggih bareng-bareng ngene kanca-kanca nih. Ya Allah. Niku coba jenengan perhatikan, Mas Simon tertarik dengan cara sholatnya umat Islam menjaga lima waktu. Masa awakmu dadi wong Islam malah belas ra tau sholat. Wonge yo teko iki. Yo melu guyu. Jilbabe pink. Kok malah bunda sih? Masnya sekedar pinjam mic-nya sebentar. Nah. Mas siapa namanya? Andre Budi Setiawan. Andre Budi Setiawan. Iya. Mas Andre dari mana, Mas? Dari Semarang. Dari Semarang. Tadi kok tahu-tahu sampai sini kontak dengan siapa? Kemarin saya udah beberapa bulan lalu kontak ke sini. Ustadz sama Andre. Oh. Kemarin disampaikan nanti tanggal 20 ada acara gitu. Oke. Okay. Makanya tadi siang saya ke sini. Alhamdulillah. Cuman tadi siang kan enggak ada orang. Oh, banyak. Bus. Enggak ada. Jadi matamu katarak terus tanya sama Ustadz Baihaqi. Oh. Sama beda agama terus Ustadz sendiri malam saja. Gitu. Okay. Agama sebelumnya saya Katolik. Motivasi kalau tadi Mas Simon kan gara-gara sering lihat YouTube-nya Gus, kemudian tertarik dengan cara ibadahnya orang Islam. Kalau Mbak Wiwin pengen besok kalau mati itu menggunakan upacara cara Islam dan sebagainya. Kalau Mas Andri, kalau motif saya sendiri sih, yang satu agama Islam itu kalau kita menemuin yang di atas aja pencipta kita, kita harus suci bersih gitu loh. Alhamdulillah. Lagi nggih estu sing melu Gus Mbah durungake tenanan. Ini betul-betul luar biasa. Mudah-mudahan tempat majelis kita ini insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari tempat ini. Amin Allahumma amin. Ya ampun, kalau tuntun bareng-bareng bertiga langsung nggih. Rada jejer niki Miki masih ada satu lagi. Lagi nggih. Ben bareng-bareng nggih. Masyaallah. Anu, Mbak Wiwin kali Mbak siapa? Nggih, jajan niki sekalian ben ketok kabeh bareng siji. Bunda agak Beb agak belakang ya Beb ya. Mbak Kika agak sini. Enggak apa-apa Mbak Wiwin sama Mbak siapa satunya tadi yang dari Kaluran? Mbak Wiwin satunya siapa? Mbak Tanti nggih, Mbak Tanti. Mbak Tanti agak sana, Mbak Wiwin sini, Mbak Wiwin. Sambil nyerokke lagi enggak apa-apa. Satu lagi. Sambil nyerokke Mbak Wiwin enggak apa-apa ya, Mbak Tanti juga enggak apa-apa. Agak maju dikit. Tolong disaksikan jenengan kalian dungo, jangan sampai kemudian kita dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nggih diterokke nggih Mbak Gigi, Mas Simon dan Mas Andre. Audrey apa Andre? Andre. Andre. Mic-nya agak dekat nggih bareng mereka krungu nggih. Tolong semuanya diam nggih, tenang nggih. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allah. Wa ala ahli sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma nawwir qulubahum bi nuril iman. Amin. Allahumma nawwir qulubahum bi nuril islam. Amin. Allahumma nawwir qulubahum bi nuril ihsan. Amin. Allahumma nawwir qulubahum bi nuril qur'an. Amin. Allahumma nawwir qulubahum bi nuri sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma nawwir qulubahum bi nuri hidayatika. Amin. Kama nawwartal ardh bi nuri samsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Allahumma alif baina qulubina ya Allah wa aslih dhahata bainina wa najina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril fatiha. Alhamdulillah Mbak Tanti, Mbak Wiwin, Mbak Kiki, Mas Simon, Mas Audrey, Mas Andre, selamat datang. Ini yang hadir semuanya saudara-saudara jenengan. Jadi kalau besok mau konsultasi muat kopehnya, masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau besok Mbak Kiki semuanya, kalau lebih ingin memperdalam agama, tanya-tanya ke pondok. Nanti banyak pembimbing, ada Ustadz PHG di pondok. Pengen baca Al-Quran di sini juga bisa. Mas Andre nyelain waktu dari Semarang. Saya di Semarang juga punya santri di sana, Mas Bobby. Mas Bobby mana Mas Bobby? Nanti yang paling dekat Mas Bobby saya pasrai untuk membimbing Mas Andre. Mas Bobby mana Mas Bobby dari Semarang? Ini kayak di Jakarta saya kemarin mengislamkan temannya Mas Dedi, itu saya pasrahkan ke Ustadz di Jakarta, santrinya Gus yang ada di Jakarta. Mas Bobby, wonten Mas Bobby. Mas Bobby dari Semarang mana? Mungkin tak pasrahke biar Mas Andri enggak terlalu jauh ke Jogja. Besok Abah ngaji di sana tanggal 25. Nih, nanti ikut di sana. Jadi gitu juga Mas Simon, nanti saya di sana di Jombang ada Mr. Mas Udin. Kalau ada apa-apa bisa bertanya. Saya besok malam ngaji di Jombang. Okay. Nanti Mas Simon bareng saya berangkat ke sana. Okay. Mbak Kiki juga seperti itu, apalagi cuma kalasan. Nanti ke sini mau konsultasi sama Bunda, boleh. Kalau sama aku berdua, jangan ya. Ini sama Bunda, ini Masya Allah. Eh? Cangkeme rondo itu ngomong. Oke, sementara seperti itu, oke. Gak apa di sini, gak apa. Apa mau ngaji di sini bareng-bareng supaya untuk benatine guse iso napa iso tenang riyen cak dikin nyanyi pepeling nggih. Pepeling nggih. Benatine. Oke. Eh, Caca ngene nyambut ge. Orang bayar SPP ora nyambut ajarane si Bam. Nggih. Alhamdulillah. Mbak Kiki, Mas Simon, Mas Andri, terus Mbak Wiwin, Mbak Wiwin sama Mbak Tanti, Mbak Tanti, Mbak Tanti. Selamat datang Anda di kelompok kami. Pak Insya Allah akan selamanya. Orang-orang istilah kelompok jamaah. Lah iya, karepku ya ngomong ngono. Cangkeme wong kiri kan gampang salah. Nih yang ini Gus. Alhamdulillah. Nyimut itu kan juga dulunya dari agama Hindu dia. Oh. Nah, sekarang masuk Islam, terus jadi bojoku ngerti aku terus enak tenan. Jadi nyimut lebih Islam mergo didit ya. Boten. Ayo. Alhamdulillah. Enggak nyanyi pepeling untuk teman-teman kita baru di sini. Mbak Wiwin dari Jerman menikmati lagu pepeling. Wah, ini asik ini. Imsak kesuwen rawes miskin gitu wong iki. Iso apa ora? Apa diwalek aku ngorjen kowe ngaji ning kene. Ayo pepeling le. Ayo nyimut ngadeg. Niki mikir-mikir, niki mikir di sini. Ini. Cak dikene ngadeg gak apa-apa, Cak. Oke. Ngadeg-ngadeg yo. Mbak Wiwin, Mbak Tanti, Mbak Kiki, Mas Simon sama Mas Andre, ini tak kasih kenang-kenangan dari pondok. Coba Quran di belakang itu yang baru diambilkan coba. Nggih, dibelikin nggih. Yang ada terjemahnya. Bon, saat ini ngajirin bismillahirrahmanirrahim. Di sini aja enggak apa-apa, Mbak. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ngaji babakan ikhlas. Moga-moga sing rawuh mriki kabeh atine sing ikhlas. Apapun keadaan bangsa ini, semua hati yang hadir diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Moga-moga Gusmu niki apapun tetap digawe ikhlas karo Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Niki ngomongke bab ikhlas. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal itu seumpama jasad. Amal niku kaya jasad. Wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Sedangkan keikhlasan adalah ruhnya. Dadi nyuwun saya. Lah jenengan, ini bisa bahasa Jawa enggak? Oh, bisa bahasa semua ya. Mbak Gigi bisa ya. Ngalasan ora iso. Mas Simon itu Chinese. Aslinya Chinese. Chinese sih. Kalau Mas Andre kok rupamu kayak rupa Ambon, Mas Andre. Kayak Mas Flores tok dulur-dulur iki. Kakek Flores. Oh, gitu. Jadi wajah-wajahnya khas. Mas Andre juga sama nih. Kalau ini rata-rata Indo Bali, Mas. Ibune babu, bapaknya kuli. Jadi kalau ini anu Cina mergo dikeplaki karo bojone. Ora-ora. Niki donatur pondok iki. Iki minggat ya lumayan. Lah ya cuma tindi sik wiyat. Amal itu adalah jasadnya, seumpama jasad, sedangkan rohnya adalah ikhlas. Jadi jenengan tindak mriki datang ke tempat ini ikut mujahadah niku nopo? Jasad. Soalnya niku amal. Amalmu bengi iki apa? Melu mujahadah Gus Miftah ning pondok pesantren ora aji. Melu mujahadah dzikrul ghafilin malam Minggu Pahing sebagai jamaah Al-Kintiliyah. Ini nyaman jamannya Al-Kintiliyah, Mas. Soalnya sak nggon-nggon ngintil. Ngapa kok ngintil? Soalnya cilik. Lah gede. Mangkat dhewe, cangkeme cak dikin ki ngopo? Malah ngontol. Ngintil. Begitu jenengan hadir di sini, Mbak Wiwin dari Jerman, berapa jam penerbangan Mbak Wiwin dari Jerman itu? Belas jam sampai Jakarta langsung, nggak pakai transit ya, 14 jam coba sampai Jakarta, padahal rumahnya di Solo. Oh, coba hampir 17 jam lah dengan transitnya di Jakarta sampai di sini. Begitu Mbak Wiwin, Mbak Tanti, Mbak Kiki ini sampai sini, ini namanya amal. Amalmu apa? Ikut mujahadah. Ini ibarat jasad. Jasad tanpa nyawa, kuyo batang. Jadi orang beramal tanpa keikhlasan itu bagaikan seonggok bangkai. Begitu jenengan melu ngaji dalu meniko, aku ngaji. Wujudnya baru kayak jasad tok urung ana nyawane. Lah nyawa itu dihadirkan melalui apa? Melalui keikhlasan yang jenengan hadir ke sini tanpa paksaan siapapun, tanpa dipaksa oleh siapapun, ora rumangsa kepaksa, ora rumangsa meksa. Niku jenenge ikhlas. Begitu jenengan tindak mriki melu mujahadah kok atine ikhlas, kuwi padha karo jasad sing wis ana nyawane. Mila lucu. Kowe mujahadah ora? Kowe ikhlas ora? Aku ikhlas. Sedekah piro? Ora. Kuwi padha karo ana nyawa tapi ora ana jasate. Berarti lak wong ikhlas tapi ra ngibadah, kelase kaya demit. Kan oke. Wis, kowe ikhlas apa ora? Ikhlas. Lah sedekah piro? Ora. Ikhlas ora ikhlas tapi ora sedekah. Mendingan sedekah senajan ora ikhlas. Ayo mumet ndasmu to kowe. Aku ikhlas. Mas, takoni Mas Dayat. Mas Dayat nyemplungi piro? 100.000. Ikhlas apa ora? Ora. Umpamane, karo siji takoni. Bayaki, ikhlas, ikhlas nyemplungi piro? Ora. Kira-kira pindi? Kira-kira pindi? Nyemplungi ora ikhlas apa ora ikhlas? Nyemplungi ora ikhlas apa ikhlas tapi ra nyemplungi? Mendingan nyemplungi senajan boten ikhlas. Lah wis ana jasate Nabi Adam niku nyuwun sewu, gawe jasate dhisik sangka bumi sangka tanah, baru kemudian fanafakta fihi ruh, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam jasad. Mila nyuwun sewu, lan delok sangka critane Nabi Adam rikala diciptake niki wau, kudune jasad dhisik nembe ruh. Mila senajan to jenengan mangkat miki orang ikhlas tetep mangkat mawon. Soal ikhlas mengko keri. Daripada ikhlas tapi ora mangkat kenasu. Ku ikhlas, ikhlas. Mangkat apa ora? Ora, ya cangkemmu. Masyaallah. Alhamdulillah. Ikhlas niku cara gampange ngeten. Lah kula gambarke. Iki sapa menehi? Oh anak Mbak Wiwin, yeah. Oh sini sini leh, ini nggak bisa ngomong Jawa soalnya, ini ngomongnya Jerman. Kalau selamat malam bahasa Jermannya apa? Good, guten Abend, guten Abend. Leh, ini anaknya Mbak Wiwin ini. Lah sing buri gue kita rewangi Mbak Wiwin gitu. Insyaallah jan. Sing mburi subhanallah sudah meninggalkan dunia hitam nggih. Jenggote putih kabeh. Pon yang lain yang enggak punya kepentingan ampun wirawiri, pon nunggu mawon. Nggo sih, Mas. Mbak Mbak Wiwin iki. Apa? Mbak Mbak Wiwin, monggo mriki, Mbak. Cangkeme dikit nih jan. Aku rada telat. Uyuh cek. Jenengan tindak mriki begitu mangkat dari rumah itu sama halnya jenengan wis gowo jasad. Jasadnya wis utuh. Good mom. Bagaimana kabarmu bahasa bahasa Jermannya apa Pak Win? Wicked stie. Kula iso ngomong bahasa Jawa karo bahasa anu kok. Mandarin. Cike-cike. Cike-cike itu saya ngaji di Taiwan, Mas Simon. Masuk kamar ada bapak-bapak datang. Oi, cike-cike. Saya kan diam, saya enggak tahu kan. Doyak. Cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes, cike-cike. Padahal saya nggak tahu artinya apa. Begitu saya masuk kamar didodok Mbak Gir. Oh, cike-cike, cike-cike, cike-cike. Kula mbaten kok cangkeme cake-cike wae iki ngopo? Akhirnya kula telepon jamaah yang undang saya ngaji. Oi, ada orang ketemu saya bilang cike-cike. Kenapa saya dikejar ke kamar? Lah tadi Gus Miftah jawab apa? Yes. Oh, walah Gus, cike-cike niku Gus Miftah ditawani kelon. Aku ora ngerti artine Mas Simon, yo tak jawab yes. Jajal aku ngerti artine yo tak jawab. Oke. Gus, niki mungkin insyaallah pengajian dene rampung kula kali bojo kula arep mulih sik. Alah, cike-cike. Yes. Ibu-ibu mengke kondur matur sing saya kali bapak eh. Bapak punapa dalu menika panjenengan ngresake cike-cike. Eh sini kuburan ge lur ngono jamaah al kuburiah lho itu kuburan Mbak Win itu penuh orang gitu lho masyaallah. Aku mbaten kayak menungso apa demit aku ngono ta kok nggawa kamera barang. Masa ning dhuwur kuburan cike-cike. Lah. Wonten kitab menika wonten Hikam Ibnu Athaillah menika. Ning iki ora usah kula wacake apa terlalu rigid mungkin panjenengan mumet ndak sih. Ikhlas, tingkatan wong ikhlas niku dibagi telu. Siji, tingkatane wong abid. Nomor loro, muhibbin. Nomor telu, al-arif. Napa? Abid, muhibbin, arif. Pertanyaannya adalah kira-kira kulon jenengan niki masuk golongan ngabid napa golongan muhibbin napa golongan arif sing ngerti mung awake dhewe. Soale wong ikhlas apa ora niku yang tahu kita bukan orang lain. Ana wong, "Hei Maya, apa? Kowe ikhlas apa ora?" "Ikhlas." "Lara percaya takono dayat." Lah kuwi berarti ora ikhlas. Karena orang ikhlas itu pengakuannya cuman dari Allah. Ora butuh pengakuan menungso. Gus, lah diumumke niku napa mesti mboten ikhlas? Urung mesti. Sing diumumke ora mesti ora ikhlas, sing meneng urung mesti ikhlas. Jadi umpamane tak umumke. Malam hari ini ada yang nyumbang ke pondok pesantren sebesar 1.000 rupiah umpamane. Tak umumke. Itu ketika saya ngumumke belum tentu yang sedekah itu tidak ikhlas. Karena bisa jadi syiar. Kalau dulu ada istilah tangan kanan memberi tangan kiri diam tidak tahu. Kalau sekarang tak balik, tangan kanan memberi tangan kiri diajak. Ben podo-podo nyemplungi. Awakmu kula yakin mesti lak sedekah didelikke. Njikuk dompet diwusel-wusel cilik nika ta. Cilik titik ana kotak infak. Blung soal e apa? 1000. Men ora konangan. Ngono kuwi ya lucu menan njikuk dhuwit 1000 sing dirogoh kotang. Wong desa-desa kuwi lho, ya Allah. Padahal dhuwit 1000 niku gambare patimu ra nyekel pedang. Kok mok lobokke kotang. Kuwi begitu mok juga iso sempal susumu mergo dibaca ipatimu. Jiji iya aku. Masa sedekah saya kok ngene. Alah patimu murah. Bila kula sering matur to, pahlawan nasional yang paling sering masuk masjid namanya Patimura. Mergo gambar duit 1000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid namanya siapa? Bung Karno. Mergo gambar duit 100.000. Padahal didelok saka gambare Bung Karno nganggo kopiah kaya Mas Simon iki siap mlebu masjid. Patimura gawa pedang, siap mangkat ning sawah. Tapi lucune wong sakniki sing siap mangkat ning sawah dipeksa mlebu pengajian. Yang siap masuk masjid dipeksa mlebu pasar. Kan kurang ajar. Mangkat gembira luka lihat kebun binatang delok munyo sangune 100.000. Pengajian delok Gus Miftah 1000. Berarti lu larang munyo napa Gus Miftah? Anda lebih menghormati Gus Miftah napa munyo? Ikhlas niku gambarannya padha karo wong ngising nggih lho. Jenengan dalu niki mangan nok. Mangan nok ta wau? Nggih. Heh. Ora. Ora kebagian. Ngerti lah sesuk pengajian mujahadah ora kumanan yo gampang mangkat nggowo dhewe. Senengane nok ngarep-ngarep. Padahal dibeleke sapi siji jek kurang. Siji wau. Sesuk boleh menang insyaallah. Dongake ben mujahadah Gus Mentang boleh sapi. Amin. Kapan kapan tak doplak boleke 20. Tengu. Bose tak pengin ngerti sing boten kebagian ngacung, sing boten kebagian. Sing boten siji lho. Oh, sampeyane wong jaba ora kebagian wong kula niki wong jero ya urung kebagian matamu. abid ahli ibadah. Ahli ibadah itu nyuwun sewu, ngibadah ini ku biasanya karena apa? Pengen mendapatkan pahala, mergo pengen mlebu surga, mergo wedi mlebu neraka. Niku kelasnya ngabit. Oh aku lah mangkat mujadah ngene Gus Miftah, aku insyaallah oleh pahala. Napa niku salah? Mboten oleh. Padha karo ngene, aku tak salat duha men rezekiku lancar. Aku tak maca Al-Waqiah men rezekiku lancar. Oh, bojoku meteng, tak wacake surat Yusuf, men anakku ganteng kaya Nabi Yusuf, ya ora apa-apa. Oleh, tapi niku kelase ahli ngibadah. Lha kula sing paling gampang gambarke wong ikhlas iku padha karo wong ngising. Jenengan bar mangan nok, wetenge mules kebelet ngising. Mlebu ning WC, niku ora ana sing meksa, ora rumangsa kepeksa. Niku jenenge ikhlas. Begitu lungguh, bleng wis ora mikir apa-apa. Metu bleng, wis ora kepikir. Ora kok mentang-mentang mangan nok nganggo lawuh daging sapi, begitu ngising, waduh daging sapi. Begitu metu disesali, malah selfie barang sik sarunge tak siram, selfie dhisik ah umpamane. Malah selfie karo tai. Jiji. Paham nggih? Dadi wong jenengan, Gus, kula benjang melu mujadah men muga-muga jodoh kula gampang. Ya ora apa-apa. Kula melu mujadah supaya pekerjaan kula lancar. Oleh. Kan ngono kuwi oke jebi ngono kuwi. Oke banget. Wong ya teko iki. Aku melu mujadah supaya aku oleh tabungan surga. Ora apa-apa. Oleh. Tapi niku sing diarani tingkate abid. Lah soal keikhlasan niku Gus Miftah wis nyuwun sewu. Mboten usah jenengan ragukan. Mila napa dugi dinten iki Gus Miftah niku ora wani gawe kotak infak. Sepanjang 7 tahun pengajian ada kotak infak itu baru sekali tok. Pas gempa Palu. Kelingan apa mboten? Pas ulang tahun pondok. Sing benjang ulang tahun pondok insyaallah bulan Oktober. Ajeng dirawi kali Mas Dedi kali Pak Anies Baswedan insyaallah. Niku kula jajal mergo ajeng kula sumbangke teng Palu. Mas Simon tahu, Mbak Wipin tahu. Sekali pengajian waktu itu kita ada kotak infak untuk nyumbang korban gempa di Palu, kita dapat berapa? 50 juta. Sekali pengajian lho niku. Santriku langsung ngomong ini, "Bah, mbok ben pengajian ana kotak infak matamu kuwi aku." Kewajibane jenengan ora usah nyemplungi kotak infak. Atine Gus Miftah, atine pondok jenengan kirimi Fatihah mawon. Ya Allah, muga-muga Abah, muga-muga Gus Miftah neka kuat nyengkuyung dadi pelayane jamaah nganti kiamat. Ngoten mawon. Sing nyukupi sinten men Allah. Aja nganti kula njaluk-njaluk jenengan. Diumumkan kepada para jamaah karena Gus Miftah bangkrut, tolong mujadahnya. Loh. Mosok pengajian kok nganggu bangkrut? Lah aku dodolan nopo? Lah kula bayangke begini ya Mas Andri, Mbak Wiwin. Ini mereka datang dari desa, itu naik kereta, ayo ngerasa iki. Mosok kok kulon rogong ini Mas Susilo mau kampungnya apa? Wih, iki kok Semarang. Mereka datang ke sini bahkan dari Ponorogo, dari Medion, dari Pacitan, dari Jombang, Mas Udin. Katalah saya munti-munti ini. Ini mereka datang nyewa kereta, nyewa bis, kata-kata turi, nanti rupanya kaya salak. Ayo, Mbah Bakir, kelompok Kang Nur Pundong. Kacau mlebu, Pak. Apa, apa? Sinten nih? Mbah Bakir. Lah iki, sok tahu. Wong ngene kene ora iso mlebu. Kuwi ya lucu urung mlebu kok wis metu. Cangkemmu nor. Iki lho Mbak Bakir. Eh? Kenapa sih kok kamu perhatian banget sama dia? Ada apa dengan kalian? Kang Nur, jamaah niko lah tindak mujadah malam minggu pahing bis, niko perjamaah urunan pinten Kang Nur? 10.000. Bayangke segini banyak ini berapa bis? Berarti napa? Mujadah kita itu Mas Jayat berpotensi menggerakkan ekonomi umat. Sing duwe bis payu, bakule bensin payu. Ngeto, bakule panganan payu. Bise umum payu. WC umum payu. Pesing. Mila ning pondok iki nyuwun sewu, meh sebulan pisan niku nguras teleh. Ya mergo uyuhmu kuwi lho tak kandhani. Eh, wong pojok. Lah nguyuh ning kono aja ning kono. Kowe malah nguyuh ning isor pring. Iso gluguten nganumu kok dadakno. Sallu ala Nabi Muhammad. Eh, wanter dhewe rumoso ora bersalah. Le! Sing nomor loro sak dhuure abet. Niku ana tingkatan namanya muhibbin. Muhibbin ini bahasa Inggrisnya apa, Bil? Para pecinta itu bahasa Inggrisnya apa? The lovers. Lover. Lover. Bagus, sementara Instagram niku ana lover, ana hater. Maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Sak posting-postingnya ana sing salah, wis ora apa-apa. Tapi kalian lihat, kenapa jumlah like sama jumlah komen itu lebih banyak jumlah like? Karena apa? Satu, karena sekian banyak kalian tahu, sekian banyak orang yang membencimu melalui komentarnya, yakinlah mereka di luar sana yang mencintaimu lebih banyak daripada yang membencimu. Iya. Maka jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen. Pemahaman yang pertama itu. Yang kedua apa? Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang yang sebenarnya cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Iya. Masuk Pak Eko. Bunda pengalaman. Jadi ini bunda pengalaman. Apa wong biyen bunda sing nembak aku dhisik kok ngopo? Kok bunda nembak aku nganggo HP ke piye? Ngarang. Wong aku rung duwe HP. Ya Allah. Oke, lah golek menungso paling sabar sak donya niku salah siji bunda. Ajeng kula daftarke teng malaikat niki masuk MURI. Museum Rekor Indonesia sebagai istri tersabar. Bukti ini ben aku pengajian dirubung lonte bunda yo ora masalah. Lah sabar to kuwi. Berarti yang kali Gus. Sopo? Citok bunda jenengan kalau bundaku. Lah wong bandingke bundane Gus Mimta karo bundane Cak Dikin kan baena sama lah sumur. Ya Allah. Lah orang-orang yang muhibbin niku nyuwun saibu. Arepe tekoke ra sida. Cangkem bayaran kok cerewet. Ngeten lho Gus, nun sewu. Mumpung sesuai tema. Dengan judulnya, dengan temanya, masalah ikhlas. Wingi bunda kula tekok ten kula. Iya. Yah ayah. Halah. Rupa kaya ngono ayah. Yo ben sak karepku ngono nyeluki ya ayah. Setiap doa, setiap doa itu apa ya mesti terkabulkan. Ah, tapi aku ki wis berdoa terus kok sampai sprene urung dikabulkan. Pertanyaanku dongamu apa? Pengen duwe anak. Pengen duwe anak. Lah wong ki ra iso ngajeng kok pengen duwe anak. Ora iso. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dan Cak Dikin. Jawaban atas pertanyaan tak dikin mergo ngajine hikam kula jawab nganggo kitab hikam. Apakah doa cak dikin itu tertolak? Nanti dulu. Di dalam pasal lain Ibnu Athaillah mengatakan la yamudu ta'khuru amadil ngato'i mal ilhai fi du'a mujiban yasika fa huwa duminalaka al ijabah fi ma yaktaruhu li nafsika la fi ma yaktaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh cak dikin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki, kabeh sing rumangsa jenengan duwe donga kaya cak dikin dereng dikabulke sak piturute jawabane Ibnu Athaillah niki. Mangrungokke tenanan. La yamuddu. Sing kon nerokke iki sapa? Lancang. Ayo kene nguyuh. Janganlah. Kacang kamu sapa kaya? Janganlah gara-gara keterlambatan Allah mengabulkan doa-doamu. Ketika kamu sudah bersungguh-sungguh ma'al ilhah fi du'a di dalam berdoa, mujiban liyaksika menjadikan kamu berputus asa. Cak dikin wis kelon karo bojone urung meteng. Aja putus asa, kelon meneh. Lho kan nikmate ning kono. Wis kelon urung meteng, kelon meneh. Karena apa? Manusia itu diperintahkan oleh Allah tidak harus sukses. Allah tidak menuntutmu untuk sukses, tetapi Allah memerintahmu untuk ikhtiar, untuk usaha. Wis kelon ben dina urung meteng, soal meteng urusane Gusti Allah. Maka banyak orang yang salah, ben dina kelon kok bojone ra meteng, sowan dukun. Mbak dukun, bojoku lo ra meteng, carane pripun? Gampang, sambatke. Mosok gawe anak kok sambatan. Cak dikin pengen nyambat. Iya. Si Bam siap. Iya. Sajake masuk. Ya anu secara umum aja Gus. Secara umum niku. Jadi jangan kemudian gara-gara Allah belum mengabulkan doamu menjadikan kamu apa? Mujiban yasika. Berputus asa enggak boleh. Maka dikatakan wala ta'asu mirrohillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Milo wong sing putus asa kuwi kelas e kaya tai asu. Di Al-Qur'an lho, Al-Qur'an. Kenapa? Fahuwa duminalaka al-ijabah, kata Ibnu Athaillah. Dia Allah akan menjamin doamu dikabulkan oleh Allah. Pada kali kula biyen dengong ini, begitu kula ra iso mangan, jaman kula ngekos, kula dengong ini, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Remangan, biar remangan. Dengong ngising to lali kula. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kula tambahi dongane, Bu. Niko. Jamaah ngisor pring niko. Kula tambahi napa? Ya Allah, hari ini saya enggak bisa makan, tapi besok saya harus bisa ngasih makan orang. Ketika mau tidur kula ndonga bismillahirrahmanirrahim wa bismika amut. Ya Allah, hari ini saya enggak kuat ngekos, enggak bisa tidur, tapi satu hari nanti saya harus bisa memberikan tempat tidur bagi orang. Kuwi nyuwun saya Bu. Jaman sakmono kaya ngimpi ya Bun ya, jangankan untuk ngasih tempat tidur bagi orang. Turu dhewe nyuwun saya Bu. Kula kalih bunda niku kamare 2 meter ping 2. Jadi menturu pancal-pancalan, berturu tumpak-tumpakan, ora kok kelon mergo rono panggonan. kurang ajar iki. Malah Gus Miftah iki lak turu sak sarung wong loro. Saya tambah yang ke sak sarung wong loro. Bun, kayaknya idenya menarik loh Bun. Iya. Nah, habis ini kita praktek Bun. sak sarung sikile papat. Wow. Terima kasih ya Bu idenya. Iya. Apakah kamu berpengalaman? Jamaah Mbah Bakir. Pengalaman? Ya Allah. Wis tuwa jek doyan. Malah penu. Mumet ndasku. Wong tuwa kok sik ngerti cike-cike. Ayane wis tuwa nggawa sarung siji, bojone diceluk mlebu kamar, kalau nyanyi apa? Tul jaina ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul ndang ndang. Shalawat ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali melodine sora bali nang kuburan mangku tangan sing banter saling wasalim da iman ala mada sallu wasalim da iman. Muhammad. Jadi ini kau siji ngabit, loro muhibin, telu arif. Iki penjelasannya tak saya dawa. GPR minggu ngarep, minggu dua akad paing yang akan datang. Ampun kundur, swadanten ngadek hasbi robi jalallah dungo kali Gus Miftah. Muka-muka dungone kabit 30 kali Gus di Allah. Yang di belakang jangan pulang dulu dungorin hasbi robi jalallah. Niki solawat wajib malam minggu paing. Eh, sedanten ngadek, sedanten ngadek. Sebelum hasbi Robi, ini saya kasih Quran satu-satu. Mas Simon, sini Mas Andri, Mas Yata ke sana. Mas Yata ke sana. Nah, untuk Mas Andri, gih, diterima Mas Andri, gih. Makasih, gih. Ini untuk Mas Simon. Makasih Mas Simon. Ini untuk Mbak Kiki. Nah, ini untuk Mbak Tanti. Ini untuk Mbak Wibin. Ya. Ada sana, diambil gambarnya itu. Gambar gambarnya. Itu. Ya. Ampun kondurien, donga bareng-bareng kali Gus Miftah, mumpung niki mustajabah. Amin. sedaya hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad langsung khusyuk hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah malam hari ini ya Allah. Ketika kami berada di tempat yang baik ini ya Allah, di acara yang baik, bertemu dengan saudara-saudara kami yang baik ya Allah. Perkenankanlah kami hamba-hambamu mengangkat kedua tangan kami ya Allah, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami ya Allah untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ampuni kemungkaran kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang hadir di tempat ini ya Allah, semua di dalam hatinya ada iman dan Islam ya Allah. Tetapi tidak ada seorang pun di antara kami yang Allah, ya Allah, yang bisa menjamin keberlangsungan iman kami ya Allah, kecuali Engkau lah satu-satunya yang bisa menjamin ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami mohonkan kepadamu ya Allah, tetapkanlah Islam kami, tetapkanlah iman kami, dan janganlah Engkau ya Allah mematikan kami kecuali dalam keadaan Islam. Jangan pernah Engkau matikan kami ya Allah kecuali dalam keadaan iman. Jangan pernah Engkau matikan kami ya Allah kecuali dalam keadaan jalan hidayah. Dan jangan pernah Engkau matikan ya kami ya Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan jangan Engkau matikan kami ya Allah kecuali kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah hu la ilaha illallah sarang-sarang la Allah Allah. Kami bisa di tempat ini karena kuasamu ya Allah. Kami berpisah juga karena kuasamu ya Allah. Kami hidup karena kuasamu ya Allah. Kami mati juga atas kuasamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, tumbuhkanlah keikhlasan di dalam hati kami ya Allah. Tidak ada satupun yang kami tuju kecuali mengagungkan asmamu ya Allah. Kami beribadah senantiasa seperti yang kau firmankan ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat kami, ibadah kami, haji kami, puasa kami, senantiasa kami niatkan untuk menyembah asmamu yang mulia ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, di tempat yang baik ini ya Allah, kami mintakan kepadamu ya Allah, siapapun yang datang di antara kami ya Allah dengan persoalan dan permasalahan hidupnya ya Allah, kami mohonkan kepadamu, berikan kepada kami jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dengan kehidupan yang susah, kami mintakan kepadamu ya Allah, bahagiakan saudara-saudara kami ya Allah. Siapapun yang hadir ya Allah hidupnya terbelit dengan penuh permasalahan ya Allah, kami mintakan kepadamu ya Allah, berikan kepada kami jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dalam keadaan sakit, engkau angkat segala penyakitnya ya Allah, engkau sembuhkan saudara kami seperti sedia kala ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan berhajat apapun itu ya Allah, kabulkan kami dengan segala hajat kami, kabulkan doa kami, kabulkan permintaan kami, kabulkan permohonan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang datang di tempat ini dalam keadaan berhutang ya Allah, kemudahkan bagi kami untuk membayarnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir di tempat ini masih cinta dengan riba ya Allah, jauhkanlah kami dan hati kami dari riba ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang datang di tempat ini ya Allah dengan mempunyai sesuatu yang diinginkan sesuai dengan perintahmu, sesuai dengan petunjukmu ya Allah, kabulkanlah keinginan itu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang mapan, pekerjaan yang layak, ekonomi yang lancar. Jadikanlah majelis ini ya Allah majelis yang senantiasa dipenuhi dengan hidayahmu ya Allah, majelis yang dipenuhi dengan keberkahan darimu ya Allah, majelis yang senantiasa engkau berikan ridhonya ya Allah, majelis yang senantiasa engkau penuhi dengan rahman dan rahim ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, kehidupan yang istiqomah ya Allah ya Rabb. Jadikanlah kami bersama-sama di dunia ini dalam kebaikan, dan matikan kami dalam kebaikan, dan engkau masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang-orang yang cinta dengan kebaikan ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Birahmatika ya arhamar rahimin, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Nyuwun kali Gusti Allah donyone selamat akhirnya selamat engkang khusyuk ya Allah. Uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, ya Allah matine selamat, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam. Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali untuk semua hajat kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kepanggih malam Ahad pagi yang akan datang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.